mapenzi maji masafi nyacheni na yanawa. Mana yamenifika, yamenifika hapa. Ingawa nitakona, nimelivia sawa. Mana kila dakika, ni wakilioni. Ukikucha machojuni, na kesho kulilia penzi, hey. Kama kina loko sa mama, mama ye. Abu shida sio heshima tu, hata wana mwingia wengi, hey. Kunzenu kupenda shaka tatama ye, tama ye. Weate kama kikuwa historia, japo sio kiro safi. Kaya nini kumanga niya biashara, chena yenye sara. Na wala sisemi nita kuchukia, japo moyo hautaki. Kaya nini kumanga na ngangana, inatosha. Inatosha. Inatosha. Inatosha. Sindikana, sawa, sina chagu. Ana japo, itanisumbua, sumbua, itanikumbua, umbua. Muchanga, kwenye kitumbua, tumbua, kwenye kitumbua, tumbua. Weache kama kikuwa historia, japo sio